Operasi yang akan kita bahas selanjutnya adalah operasi yang cukup unik bagi saya. Operasi ini terjadi pada tahun 2014 dan diberi nama Guardian of Peace.